Selamat malam, apa kabar nih Jesse Knight? Ada orang kagak nih di depan gue nih? Mana suaranya everybody? Weh, ada di sono juga. Biar kata acara Jesse, Jesse. Kita keliling kota naik Vespa. Saat